Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berhubungan dengan perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu, وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Ini merupakan perkara yang hak, yang kemarin kita singgung bahwasanya lafaz tersebut ada pada salah satu riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah antum hafal dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuman untuk lafaz tersebut dalam riwayat Ibnu Abbas telah disebutkan pada pertemuan yang lalu padanya kelemahan yang sangat. Akan tetapi untuk lafaz ini telah sabit dalam hadis yang lain, datang dari beberapa sahabat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnad beliau, datang dari Zaid bin Thabit, juga dari Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Padanya kisah di mana Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami menemui Ubay bin Ka'ab. Ini juga berarti sahabat yang keberapa? Yang keempat. Mendatangi Ubay bin Ka'ab. Kemudian bertanya, ya Abul Mundzir, innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Fa hadithni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi. Wahai Abul Mundzir, kunyah untuk Ubay bin Ka'ab. Sungguhnya telah jatuh pada jiwaku sesuatu pemikiran tentang takdir ini. Maka sampaikanlah hadis kepadaku dengan suatu hadis, semoga dengan sebab itu hilang was-was, hilang pemikiran-pemikiran batil seputar qadar yang ada di hatiku. Maka Ubay kemudian mengatakan, qal law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum wa law rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk langitnya dan penduduk buminya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam keadaan Allah tidak menzalimi mereka sama sekali. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, maka sungguh rahmat Allah bagi mereka itu lebih bagus daripada amalan-amalan mereka. Dalam artian tidak sebanding dengan amalan yang mereka lakukan. Walau anfaqta jabala Uhudin dhahaba fi sabilillahi 'azza wa jalla ma qabilahu Allahu mink hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau menginfakkan segunung Uhud berupa emas di jalan Allah, tidaklah akan Allah terima darimu sampai engkau beriman terhadap takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini syahidnya. Dan sampai engkau mengetahui dengan seyakinnya bahwasanya apa yang menimpamu tidaklah akan meleset darimu, dan apa saja meleset darimu tidaklah akan menimpamu. Walau minta ala ghairi dhalik latakhalta nar, kalau seandainya engkau dimatikan di atas selain itu, maka sungguh engkau akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena belum beriman terhadap takdir yang benar. Nah, di sini penegasan akhwani fillah bahwasanya di antara hal pokok berhubungan dengan keimanan kepada takdir yaitu meyakini, ya, al-iman bi anna ma asaba al-'abda lam yakun liyukhti'ah wa ma asabahu lam yakun liyusibah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Tahawi dalam pembahasan kita. Ini pernyataan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Dailami akhwan, fa'ataitu Hudzaifah. Aku pun mendatangi Hudzaifah bertanya lagi, faqala li mithla dhalik, dia mengatakan sepesal itu. Wa ataitu Ibnu Mas'udin, faqala li mithla dhalik, aku mendatangi Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan demikian juga. Wa ataitu Zaid bin Thabit, fahaddathani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Aku mendatangi Zaid bin Thabit, kemudian beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal itu. Sehingga lafaz ini memang sudah ma'ruf di lisan-lisan para sahabat ikhwan fillah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dalam Sunan Abi Dawud dari Abi Darda. Beliau lebih tegas lagi meriwayatkan secara marfu'. Nama atau afan dari dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad dari Abi Darda radhiyallahu anhu secara marfu'. Likulli syai'in haqiqah. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Semua perkara itu ada hakikatnya, dan seorang hamba tidaklah akan mencapai hakikat iman sampai mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dia tidaklah akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Memang dikhilafkan ikhwan fillah dalam sanad Abi Darda ini dalam Musnad Ahmad, cuman Syekh Muqbil rahimahullahu taala nam telah memasukkannya dalam As-Sahihul Musnad dan menghasankannya. Adapun muhaqqiq Musnad Ahmad, mereka mengatakan dhaif. Tapi ya rajah, sebagaimana disebutkan Syekh Muqbil, hasan kalaulah tidak lidzatih maka li ghairih. Juga sebagaimana disebutkan kemarin, datang dalam Sunan Abi Dawud dari Ubadah bin Shamit ketika beliau menasihati sang putra, ya bunai innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai putraku, sungguhnya engkau tidak akan mendapati rasa manis hakikat keimanan sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu tidaklah akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidaklah akan menimpamu. Ini hadis-hadis ikhwani fillah secara sharih, na'am, dan dengan kesemuanya, nah, kita yakin bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dan telah mengulang-ulang sehingga para sahabat betul-betul terpatri hal tersebut dan mewasiatkan kepada generasi-generasi setelahnya. Naam, dan ini yang harus kita yakini untuk seorang bisa mencapai hakikat keimanan. Jadi riwayatnya di siapa saja tadi? Abu Umar. Zaid bin Thabit. Hudzaifah bin al-Yaman. Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Ini dalam satu hadis, ikhwan. Terkumpul dalam satu hadis. Kenapa? Karena Naam Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami ini bertanya kepada empat sahabat tersebut. Kemudian datang terpisah dari Abi Darda. Nah, dengan sanad yang hasan dalam Musnad Ahmad juga, juga datang secara mauquf dari Ubadah bin Shamit. Nah, adapun riwayat Ibnu Abbas, maka nah, karena sanadnya memang kelemahannya sangat, kita tidak menambahkannya. Cukup dari apa? Sederetan sahabat tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita telah masuk pada perkataan Thahawi berhubungan dengan masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala perkara sebelum terjadinya. Taib yang menyelisih hal ini siapa? Dari firqah menyimpang. Hendak Kashfi Mu'tazilah. Nah, bahkan ini merupakan prinsip mendasar mereka yang apabila seorang ingin mendapat qadariyah, pertama kali debatlah tentang keyakinan mereka berhubungan dengan masalah ilmu Allah. Jika mereka menetapkan ilmu Allah, maka berarti mereka telah kalah, sebab kelazimannya mereka harus beriman terhadap takdir. Jika mereka mengingkari ilmu Allah, maka mereka telah kafir. Kenapa? Karena menentang begitu banyak ayat yang menegaskan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu yang terjadi maupun belum terjadi. Nah, sekarang iskal. Perhatikan. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullah. Wa idza qil fa yalzamu an yakuna al-'abdu qadiran ala taghyir ilmillah li'anna Allah 'alima annahu la yaf'al fa idza qadara 'ala al-fi'li qadara 'ala taghyir ilmillah. Taib. Jika dikatakan, berarti melazimkan bahwasanya hamba itu mampu untuk mengubah ilmu Allah. Kenapa menurut mereka ini? Dikarenakan Allah mengetahui bahwasanya si hamba tadi tidak akan melakukan. Apabila hamba itu mampu untuk melakukan ilmu, melakukan suatu perbuatan, maka berarti dia mampu untuk mengubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ah, ini coba saya ulangi. Tempat kalian di harokati enggak fa idza qudira. Enggak ada tasydidnya. Saya berarti kayak tadi. Alasannya li'anna Allah 'alima annahu la yaf'al. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya si hamba tadi itu tidak akan melakukan suatu perbuatan. Kemudian apabila dia mampu untuk melakukan suatu perbuatan, maka berarti dia mampu untuk mengubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qila, maka dikatakan sebagai jawabannya hadhihi mughalaqah. Naam. Ini adalah apa? Upaya membuat kerancuan. Taib membuat rancu. Wa dzalika anna mujarrada qudratihi 'alal fi'li la tastalzimu taghyiral 'ilmi. Yang demikian itu disebabkan karena hanya sekedar kemampuan untuk melakukan perbuatan tidak melazimkan itu mengubah ilmu Allah. Wa innama yadhunnu man yadhunnu taghyiral 'ilmi idza waqa'al fi'lu. Walau waqa'al fi'lu lakanal ma'lumu wuqu'ahu la 'adama wuqu'ihi. Fayamtani'u an yahsula wuku'ul fi'li ma'a ilmillahi bi'adami wuku'ih. Baik, perhatikan kalimat ini. Sedikit butuh apa? Konsentrasi. Nah. Jadi mereka mengatakan ini, ya. Tadi inti masalahnya, iskalnya pahami dulu. Taib, bahwasanya melazimkan seorang hamba itu mampu untuk mengubah ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah, nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu atau hamba itu tidak akan melakukan perbuatan, kemudian apabila dia mampu melakukan perbuatan berarti dia mampu untuk mengubah ilmu Allah. Ini dikatakan ini adalah suatu upaya membuat kerancuan. Kenapa? Karena hanya sekedar kemampuan saja tidak melazimkan itu pengubahan terhadap ilmu. Hanyalah menyangka, orang yang menyangka pengubahan ilmu ini apabila memang perbuatannya telah apa? Terjadi. Perbuatannya telah terjadi, telah terwujud. Seandainya perbuatan itu terjadi, tentunya ya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa terjadinya, bukan tidak terjadinya. Paham? Sehingga fayamtani an yahsula wuqu'ul fi'li ma'a ilmillahi bi'adami wuqu'ih. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadinya suatu perbuatan bersamaan dengan ilmu Allah bahwasanya perbuatan itu tidak akan terjadi. Paham? Paham tidak, Untaifah? Jadi mereka maksudkan kalau sesuatu telah ditakdirkan tidak terjadi, tapi hamba ini mampu untuk melakukan, berarti melazimkan hamba ini mampu untuk mengubah ilmu Allah. Maka kita katakan ini tidak betul, ini hanya sekedar pembuat rancu. Sebab seandainya dia itu melakukan sesuatu yang dia mampu tadi, berarti itu memang sudah diketahui oleh Allah bahwasanya dia akan melakukan bahan. Nah, akan melakukan. Taib. Sehingga seandainya perbuatan terjadi, maka berarti yang diketahui oleh Allah ya terjadinya, bukan tidak terjadinya. Tidak akan mungkin meleset. Nah, tidak akan mungkin meleset. Sebab tidak mungkin terjadi suatu perbuatan padahal Allah mengetahui hal itu tidak akan terjadi. Paham? Sesuatu yang Allah ilmui bahwasanya itu tidak terjadi, ya mesti tidak terjadi walaupun si hamba ini mampu melakukannya. Itu intinya. Bal in waqa'a kana Allahu qad 'alima annahu yaqa', bahkan apabila perbuatan itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah tahu bahwasanya itu akan terjadi. Wa in lam yaqa' kana Allahu qad 'alima annahu la yaqa'. Dan seandainya tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah mengilmui bahwasanya itu tidak terjadi walaupun si hamba tadi mampu. Paham? Dan betapa banyak orang yang sebenarnya mampu melakukan tapi tidak terwujud suatu perbuatan. Bahkan yang sudah meniatkan saja, sudah meniatkan, sudah merencana, sudah diatur sedemikian rupa, ketika Allah menghendaki dan telah tahu tidak akan terjadi, ya tidak terwujud perbuatan yang direncanakan itu. Ada saja hambatannya. Mesti itu. Nah, taib. Nah, kemudian perkara berikutnya, ikhwan, kata beliau, wa nahnu la na'lamu ilmallah illa bima yadhhar. Nah, wa ilmullahi mutabiqun lil waqi'. Dan kita tidaklah mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang nampak. Dan ilmu Allah itu mencocoki pasti dengan apa? Dengan sesuatu yang betul-betul terjadi. Paham? Berbeda dengan manusia, terkadang dia menetapkan sesuatu, mengetahui sesuatu ternyata salah. Fayamtani'u an yaqa'a syai'un yastalzimu taghyiral ilmi, sehingga merupakan perkara yang tidak mungkin memtani' untuk terjadinya sesuatu yang melazimkan pengubahan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bal ayyu syai'in waqa'a kana huwal ma'lum, bahkan segala sesuatu terjadi maka itulah yang telah diketahui oleh Allah. Ya, sesuatu apapun yang terjadi maka itulah yang diilmui oleh Allah, tidak mungkin apa keluar dari ilmu Allah. Wal 'abdul ladzi lam yaf'al lam ya'ti bima yughayyirul ilma, dan seorang hamba yang tidak melakukan suatu perbuatan maka dia tidak mendatangkan sesuatu yang mengubah ilmu Allah. Bal huwa qadirun ala fi'li lam yaqa. Walau waqa'a lakana Allahu qad 'alima annahu yaqa la annahu la yaqa. Naam. Taib. Bahkan dia mampu untuk melakukan perbuatan yang tidak terjadi. Naam. Seandainya terjadi, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya itu terjadi, bukan bahwasanya itu tidak terjadi. Ya, paham ini? Ini dipahami. Kalau kalian gerambiang, pikirannya tidak konsentrasi, tidak akan paham. Baik. Jadi segala sesuatu yang terjadi itulah yang Allah Subhanahu wa taala ilmui. Ketika sesuatu itu tidak terjadi, maka itu juga yang Allah Subhanahu wa taala ilmui bahwasanya itu tidak terjadi. Itu intinya. Walaupun si hamba ini mampu, ya, sebenarnya dia mampu untuk melakukan, kemudian dia batalkan, tidak melakukan. Maka itu pun telah Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwasanya memang perbuatan itu tidak akan dilakukan oleh si hamba. Paham? Bukan kemudian dia mengubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disebutkan tadi, mukhalaqah, hanya orang-orang qadariyah saja yang kebingungan dalam masalah ini. Adapun muslim jelas setelah dia meyakini semua perkara telah diketahui oleh Allah, beres sudah. Yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana, Allah tahu. Wa idza qil fama adami wuqu'ihi ya'lamu Allahu annahu la yaqa walau qadara al-'abdu 'ala wuqu'ihi qadara 'ala taghyiril 'ilmi qila laisal amru kadhalik. Taib. Jika dikatakan lagi, maka bersamaan dengan tidak terjadinya suatu perbuatan, berarti Allah mengetahui bahwasanya hal itu tidak terjadi. Seandainya hamba ini mampu untuk mewujudkan perbuatan tersebut, nah, berarti hamba tadi mampu untuk mengubah ilmu. Nah, maka dikatakan laisal amru kadzalik. Perkaranya tidak demikian. Balil abdu yaqdiru ala wuqu'ihi wa huwa lam yuqi'hu. Walau awqa'ahu lam yakunil ma'lumu illa wuqu'ah. Nah, bahkan hamba itu mampu untuk apa? Mewujudkan perbuatan itu, tapi apa? Dia tidak mewujudkannya. Seandainya dia mewujudkannya, maka tentunya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentunya tidaklah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terjadinya. Sehingga cocok antara yang diilmui dengan yang terjadi, paham? Jadi hamba itu mampu tapi tidak melakukan, ya itulah yang diketahui oleh Allah bahwasanya hamba itu tidak melakukan. Seandainya dia melakukan, tentunya tidaklah diketahui oleh Allah kecuali yang melakukan itu. Mesti dia melakukannya. Sehingga tidak mungkin Allah mengilmui bahwasanya suatu perkara tidak dilakukan kok hamba kemudian melakukannya, tidak mungkin. Sebagaimana sebaliknya. Famaqdurul 'abdi idza waqa'a lam yakunil ma'lumu illa wuqu'ah. Sehingga perkara-perkara yang dimampui oleh hamba, maqdurul 'abdi. Ya, maqdurul 'abdi maksudnya apa? Na'am, syai'un alladhi qadarahu al-'abdu. Yaitu segala sesuatu yang hamba itu mampu untuk melakukannya. Ini maksud dari maqdurul 'abdi. Famaqdurul 'abdi, apa saja dimampui oleh hamba, apabila itu terjadi, maka tidaklah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terjadinya. Paham ini? Yang dimampui oleh hamba, dia lakukan oleh hamba, maka yang diketahui oleh Allah ya terjadinya. Wa haula'i faradu wuqu'ahu ma'al ilmi bi'adami wuqu'ih. Sehingga mereka-mereka itu orang-orang Qadariyah Mu'tazilah. Mereka faradu, yaitu menetapkan dalam benak mereka terjadinya suatu perkara bersamaan dengan ilmu Allah bahwasanya perkara itu tidak terjadi. Wa hadza fardun muhal, maka ini adalah suatu pengira-ngiraan di dalam benak yang tidak mungkin. Paham? Paham sampai di sini? Fardun muhal maksudnya bukan enam kewajiban yang muhal, enggak. Fardun ini di sini adalah apa? Pengira-ngiraan saja, dikira-kirakan di benak tok. Hakikatnya tidak ada. Ya, jadi mereka menetapkan di dalam benak terjadinya suatu perkara. Nah, padahal Allah mengilmui perkara itu tidak terjadi. Mungkin tidak. Coba lihat. Hah? Antum bersama kita? Daib. Orang-orang Mu'tazilah menetapkan dalam benak terjadinya suatu perkara padahal Allah mengilmui bahwasanya perkara itu tidak terjadi. Mungkin tidak seperti ini. Hah? Tidak mungkin. Maka ini fardun muhal. Ini suatu perkara yang muhal yang ditetapkan dalam benak tapi yang muhal, tidak mungkin. Wadzalika bimanzilati man yaqul ifrid wuqu'ahu ma'adami wuqu'ih wa huwa jam'u bainan naqidain. Yang demikian itu kedudukannya seperti orang yang mengatakan ifrid wuqu'ahu ma'adami wuqu'ih. Ya, tetapkanlah terjadinya hal itu bersamaan dengan tidak terjadinya perkara itu. Mungkin enggak? Ini adalah penggabungan antara dua hal yang bertentangan. Wong tidak terjadi kalau disuruh menetapkan terjadi, ya tidak mungkin. Nah, paham? Ini yang kedua hampir sama dengan yang pertama tadi, ikhwan. Penegasan saja, karena mereka menyangkal lagi. Nah, menyangkal bahwasanya hakikatnya orang yang mampu untuk melakukan suatu perkara, maka berarti dia mampu mengubah ilmu Allah. Maka kita katakan itu tidaklah benar. Fa in qil, jika dikatakan lagi. Fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi. Adama wuqu'ihi ma'a ilmi rabbi. Adama wuqu'ihi muhalan lam yakun maqduran. Perhatikan i'rabnya. Fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi adama wuqu'ihi muhalan lam yakun maqduran. Adama ini di i'rab apa? Apa Zaid? Maf'ul bih dari ilmu, ya. Maf'ul bih dari ilmu, masdar beramal dengan amalan fi'il. Perhatikan. Hah? Biadami malah lebih mudah lagi. Jadi enggak repot-repot. Nah, kalau ada baknya malah mudah antum. Nah, kalau enggak ada baknya kemungkinan akan membingungkan. Teman saya enggak ada baknya. Nah, berarti kalau ada baknya mudah. Tapi maknanya sama. Nah, perhatikan. Fa'idha kana wuku'uhu ma'a ilmi rabbi. Apabila terjadinya perkara itu bersamaan dengan ilmu Allah tentang tidak terjadinya itu adalah suatu perkara yang muhal, maka berarti itu perkara yang tidak dimampui. Nah, paham? Mereka mengatakan lagi, perhatikan. Fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi bi'adami wuqu'ih muhalan, muhalan sebagai khabar kana. Lam yakun maqduran, ini sebagai apa jawab dari idza. Ya. Berarti perhatikan, jika terjadinya suatu perkara bersamaan dengan ilmu Allah bahwasanya perkara itu tidak diketahui adalah perkara yang muhal, maka berarti perkara itu tidak dimampui. Nah, baik. Kan tadi sudah dikatakan, suatu perkara terjadi tapi Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya hal itu tidak tapi Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang tidak terjadinya, ini kan muhal, ya kan? Suatu terjadi kok Allah tahu itu tidak akan terjadi, berarti muhal. Satu muhal, tidak mungkin terjadi tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya. Paham? Nah, kata mereka, berarti kalau demikian perkara itu adalah satu yang lam yakun maqduran, bukan perkara yang dimampui. Ila, maka dikatakan lafdul muhal mujmal. Lafadz muhal di sini sesuatu yang mujmal, yang masih global. Wa hadza laysa muhalan li'adami istita'atihi lahu wa la li'ajzihi anhu wa la limtina'ihi fi nafsihi, bal huwa mumkinun maqdurun mustata'. Walakin idza waqa'a kana Allahu 'aliman bi annahu sayaqa wa idza lam yaqa kana 'aliman bi annahu la yaqa. Naam. Dan perkara ini, wa hadza yang kita bahas ini, laisa muhalan li adam istita'atihi lah, bukanlah suatu perkara yang muhal karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu pada hal tersebut. Wala li ajzihi anhu, bukan pula karena ketidakmampuan darinya. Wala limtina'ihi fi nafsi, bukan pula karena apa? Perkara itu tidak mungkin pada asalnya. Bal huwa mumkinun maqdurun mustata', bahkan perkara itu adalah sesuatu yang mungkin yang dimampui. Walakin, akan tetapi apabila terjadi, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya itu memang terjadi. Dan apabila tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya itu tidak terjadi. Naam. Wa idza furida wuqu'uhu ma'a intifa'i lazimil wuqu'i sara muhalan min jihati itsbatil malzumi biduni lazimi. Kemudian apabila ditetapkan terjadinya bersamaan dengan tidak adanya kelaziman terjadinya, maka jadinya itu perkara yang muhal dari sisi penetapan suatu akibat tanpa ada sebab. Nah, penetapan akibat tanpa ada sebab gimana? Nah, di sini lazim dan malzumnya mana, ikhwan? Lazimnya di sini adalah ilmu. Nah, kemudian malzumnya adalah apa? Terjadi atau tidak terjadinya, paham? Berarti kalau lazimnya ilmu, maka nah, yang dimalzumkan misalnya di sini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengilmi bahwasanya perkara tidak terjadi. Kalau malzumnya kemudian ditetapkan bahwasanya itu terjadi, maka ini muhal, paham? Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi tanpa ada apa? Tanpa ada sebabnya, tanpa ada kelazimannya. Tanpa ada sesuatu yang melazimkan. Jadi sesuatu yang terjadi mesti Allah telah mengetahui bahwasanya itu terjadi. Nah, itu lazimnya. Wa qulul asya bi hadzal i'tibari hiya muhalun. Dan semua perkara dengan i'tibar ini, dengan memperhatikan sisi ini, itu adalah perkara yang muhal. Dalam artian apa? Kok terjadi tanpa ada ilmu Allah yang menetapkan bahwasanya itu terjadi. Mimma yulzamu ha'ula'i an yamqa ahadun qadiran ala syai'i lar-rabb walal khalq. Fa inna rabba idza alima apa? Anna Tayyib, mimma yulzamu haula'i alla yabqa kalian. Tayyib. Nah. Kita ulangi. Wa qulul asya' bi hadzal i'tibari hiya muhal. Mimma yulzamu haula'i alla yabqa ahadun qadiran ala syai'. Ya, semua perkara dengan i'tibar ini berarti apa? Muhal. Yang nah, mimma yulzimu. Hah? Teman kalian demikian. Mimma yulzimu haula, yang mengharuskan mereka-mereka itu. Ya. Di sini malah ada tanda seru, kemudian ada wawunya kalian. Enggak ada gandengannya. Baik. Berarti berhenti di sini. Wa kullul asya' bi hadzal i'tibari hiya muhal. Titik. Semua perkara dengan i'tibar ini maka itu muhal. Berarti kalau ada wawu lebih mudah ini. Coba pinjam. Wa mimma yulzimu haula. Tapi fi syai'. Kalau ikut yang di sini berarti kan maknanya wa qulul asya' bi hadzal i'tibari hiya muhalun. Mimma yulzimu haula alla yabqa ahadun qadiran ala syai'in illa lar-rabb walal khalq. Ya, dengan itibar ini sesuatu yang muhal, ya. Yang apa? Yang mengharuskan mereka itu berarti apa? Untuk tidak ada yang tersisa seorang pun yang memiliki kemampuan melakukan sesuatu, baik itu Rab maupun Khalq. Ini kalau yang tanpa wawu di sini. Kalau dengan wawu berarti apa? Istinafiyah. Dipisah kalian di paragraf baru ya. Hah? Masih ada tanda seru. Wa mimma yulzimu haula. Nah, di antara hal yang mengharuskan mereka ala yamqa ahadun qadiran ala syai, untuk tidak tersisa seorang pun yang mampu untuk melakukan sesuatu. La rabb walal khalq. Tidak itu rabb, tidak pula itu makhluk. Kenapa? Fa inna rabba idza 'alima min nafsihi annahu sayaf'alu kadza la yalzamu min 'ilmihi dzalika intifa'a qudratihi 'ala tarkih. Sebab Allah Subhanahu wa taala apabila mengetahui dari dirinya bahwasanya dia akan melakukan demikian-demikian, tidaklah melazimkan dari ilmu Allah terhadap hal tersebut itu tidak adanya kemampuan untuk meninggalkannya. Taib. Fakadzalika idza 'alima min nafsi annahu la yaf'aluhu la yalzamu na'am minhu intifa'a qudratihi 'ala fi'lih. Fakadzalika ma qaddarahu min af'ali ibadihi wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang pertama ikhwan Allah, kalau mengilmui dari dirinya bahwasanya dia akan melakukan suatu perbuatan, tidak melazimkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut ya ketidakmampuan Allah untuk meninggalkannya. Paham? Karena tidak ada talazum antara ilmu dan qudrah. Paham? Paham di sini? Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya Allah tidak akan melakukan sesuatu. Apakah ini melazimkan bahwasanya Allah tidak mampu melakukan hal itu? Hah? Tidak, tidak ada kelaziman. Paham? Tapi karena memang Allah mengilmui dan menghendaki itu tidak terjadi, bukan berarti perkara yang tidak terjadi itu Allah tidak mampu untuk membuatnya terjadi. Paham? Jadi tidak ada talazum di sini, tidak ada na'am kelaziman antara ilmu dan na'am kudrah. Ketika Allah na'am mengilmui tidak terjadi, berarti Allah tidak mampu untuk membuatnya terjadi. Ini tidak ada kelaziman. Demikian pula kata beliau, idza 'alima min nafsi annahu la yaf'alu. Jika Allah mengilmui dari dirinya bahwasanya dia tidak akan melakukan sesuatu, maka tidak melazimkan dari hal tersebut na'am ketidakadaan kudrah Allah untuk melakukannya. Paham? Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Tidak menetapkan hari kiamat itu di hari Senin misalnya. Ya, tidak menetapkan hari kiamat di hari Senin. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menetapkan kiamat di hari Senin, ya tidak. Paham? Ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untuk di hari Jumat. Kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Baik. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu untuk apa? Untuk menetapkan di selain hari itu. Paham? Itu maksudnya. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari perbuatan-perbuatan hamba-Nya. Wallahu taala alam. Nah, ini tiga isykal ya khani fillah seputar takdir yang mungkin antum sebagiannya dalam benak ini apa sih pembahasan apa? Ya. Nah, dalam benak apa sih faedahnya ini? Antum akan tahu faedahnya nanti kalau nah Tayyib membaca syubhat dari orang-orang Mu'tazilah. Nah, Qadariyah seputar masalah apa hubungan antara ilmu dan istita'ah. Tayyib. Karena memang orang-orang Mu'tazilah kan mereka tidak menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang syamil. Menurut mereka Allah tahu setelah terjadinya. Itu intinya. Makanya ketika Ahlu Sunnah menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu, nah, di mana semua yang terjadi mesti sudah diilmui oleh Allah, mereka memunculkan iskal-iskal seperti ini. Nah, taib. Tapi intinya antum pegang, bahwasanya semua yang terjadi mesti itu sudah diilmui oleh Allah. Dan semua yang tidak terjadi mesti sudah diilmui oleh Allah bahwasanya memang itu tidak terjadi. Dan kalau diilmui oleh Allah tidak terjadi, tidak akan mungkin terjadi. Tapi bukan karena Allah tidak mampu untuk membuatnya terjadi. Ya, paham? Nah, barakallahu fikum. Nang taibihada subhanakallah. Terima kasih.